Okay, ketemu lagi ya. Sesel banget buat kamu. Yuk tangannya diangkat bareng-bareng semuanya, yuk. Pernah ku bayangkan begini jadinya, suratku engkau balas dengan undangan. Kalau memang tak mau, baiknya kau katakan agar ku tak berharap cinta darimu. Ku rela sudah begini jadinya cintaku padamu. Yeah. Tepuk tangannya buat Prima Nada mana dong. Thank you. Oke, okay. Dua single sudah dulu bareng sama Via.